Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan setelah peristiwa dukhul al-imam Sa'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud Makkah, masuknya beliau ke Makkah pada tahun 1218 Hijriah dengan tanpa ada peperangan sedikit pun, dan beliau bersama pasukannya, para tentaranya dari kalangan muwahhidin, masuk ke Mekah dan melaksanakan umroh serta memberikan keamanan kepada seluruh penduduk Mekah. Dan kondisi ini, kondisi damai dan aman, digambarkan oleh al-imam al-allamah al-mujahid Abdullah bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau yang sudah kita baca separuh di antaranya dari isi surat tersebut. Risalah yang beliau tulis tatkala beliau menemani al-imam Sa'ud bin Abdul Aziz rahimahullah memasuki kota Makkah. Dan beliau tegaskan bahwa apa akar mahallun nizah atau misi yang karenanya beliau berperang, misi yang karenanya yang beliau inginkan dari Makkah bukan untuk meraih kekuasaan atau merebut jabatan, atau bahkan tidak sama sekali keinginan untuk menumpahkan darah, akan tetapi semata-mata adalah ingin menegakkan at-tauhid. Beliau tegaskan bahwa masalah atau khilaf yang terjadi antara kita dengan kalian hanya ada dalam dua perkara, yaitu ikhlas at-tauhid lillahi ta'ala, kemudian al-amr yang kedua, al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Masalah ini ada di sana ulama ya fudala yang mengerti akidah, mengerti tauhid, ikhlasul ibadah lillahi wahdah, namun tidak mau atau tidak mampu menegakkan al-amru bin ma'ruf wan nahi anil munkar. Tidak mampu dan tidak mau mengingkari berbagai kemungkaran yang terjadi saat itu. Kemudian beliau menggambarkan juga bahwa sudah ada upaya sebelum dan setelah ini memaparkan, menerangkan, menjelaskan al-haq, menjelaskan al-aqidah sahihah, menjelaskan tentang tauhid kepada penduduk Mekah secara khusus, terlebih khusus lagi kepada ulama Mekah dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Dan beliau gambarkan di surat ini pula bahwa mereka menerima dan bahkan bersumpah dengan al-aiman al-mughalladhah tanpa diminta sumpah, bahwa mereka semua in syaraha suduruhum, lapang dada mereka dalam menerima al-haq ini, menerima tauhid dan mengerti apa itu syirik. Bahwa barang siapa yang menyatakan ya Rasulullah, meminta doa kepada beliau, meminta hajat kepada Rasul, atau ya Ibn Abbas, ya Abdul Qadir, bahwa pelaku ini semua adalah musyrik syirkan akbar. Ya, halal darahnya, ya, halal hartanya. Ini menerima yang seperti ini. Wa innama ma wudi'a minal bina' 'ala al-qubur as-salihin sarat fi hadhihi al-azman asnaman tuqsadu li talabil hajat wa yatadarra indaha wa yahtifu bi ahliha fi ash-shada'id kama kanat taf'aluhu al-jahiliyyatul ula. Demikian pula apa yang diletakkan di atas kuburan, yaitu bangunan-bangunan yang diletakkan, dibuat di atas kuburan orang-orang salihin. Sarat fi hadhil azman, pada masa ini, masa beliau tentunya, telah menjadi asnaman, berhala-berhala, yang dituju li talabil hajat, untuk meminta dipenuhinya hajat, dituju. Jadikan maksud tuqsad dalam doanya, dijadikan tujuan dalam doa untuk apa? Talabil hajat, memenuhi hajat mereka. Wa yatadarru indaha, bertadarru, merendahkan diri di sisi bangunan atau kuburan-kuburan tersebut. Wa yahtifu bi ahliha fi syada'id, memanggil-manggil penghuninya, penghuni kubur itu, fi syada'id, dalam kondisi genting, dalam kondisi sangat butuh. Seperti hal ini telah dilakukan oleh ahlul jahiliyatil ula. Wa kana min jumlatihim, dan di antara yang mereka yang sepakat, yang menerima dengan lapang dada masalah ini, bahwa ini hak dan ini batil, ini tauhid, ini syirik, mufti al-Hanafiyyah al-Syeikh Abdul Malik al-Qala'i wa Husain al-Maghribi, mufti al-Malikiyah, wa Aqil bin Yahya al-Alawi. Di antara mereka mufti Hanafiyah Syekh Abdul Malik al-Qala'i, demikian pula mufti al-Malikiyah Husain al-Maghribi. Fa ba'da dhalik azalna jami'a ma kana yu'badu bit-ta'zim wal-i'tiqad fihi wa yurja an-naf'u wad-dharr wad-durru bisababihi min jami'il bina' 'ala al-qubur wa ghayriha hatta lam yabqa fi tilkal buq'ah al-mutahhara taghut yu'badu falhamdulillah. Maka setelah itu kami hilangkan, ya, semua yang diibadai, disembah, bitta'zim, dengan cara apa? Diagungkan. Wal i'tiqad fihi, dan diyakini padanya dan diharapkan darinya, an-naf'u wad-dur, manfaat, wad-dur, dan ditakhawatirkan adanya madarat darinya apabila tidak dipenuhi permintaan atau syarat-syaratnya. Ini semua dihilangkan dari kota Makkah. Min jamil bina al kubur wa ghairiha, semua bangunan yang ada di kubur dan yang selain di kubur, yang bukan kuburan. Ini semua yang menjadi sebab ini tadi, menyebabkan umat terjatuh kepada perbuatan-perbuatan atau berdoa kepada selain Allah, dianggap sebagai tempat keramat, diagungkan, dimuliakan, disakralkan. Ya, ini semua dihilangkan sehingga tidak tersisa di tempat itu satupun, di tempat yang suci tadi, yakni di Mekah, satupun tawud yang yu'bad, diibadai selain Allah Ta'ala. Falhamdulillah ala dhalik, maka segala puji hanya milik Allah Ta'ala atas kenikmatan tersebut. Thumma rufi'at al-mukus wal-rusum wa kussirat alat at-tumbak. Ini yang terkait dengan masalah akidah, yang terkait dengan syirik fil ibadah. Kemudian setelah itu, setelah masalah at-tauhid wa syirik, dihilangkan pula, dihapus pula pajak. Ya, yang pajak ini diambil dari rakyat tanpa ada hak. Ya, sebuah pungutan atau sesuatu yang diambil dari rakyat tanpa hak. Kemudian pula dirusak alat-alat tumbak, yakni alat-alat musik. Wanuda au nudiya bitahrimihi, dan diumumkan bahwasanya itu haram. Wa uhriqat amakin al-hashashin wal mashhurin bil fujur. Demikian pula dibakar tempat-tempat yang apa? Tempat-tempat hashashin, narkoba. Ya, ganja dan yang lainnya. Candu. Ini di basmi juga, diberantas pula. Dan tempat-tempat yang dikenal dengan fujur, prostitusi dan semisalnya. Tempat-tempat yang mesum. Ya, tempat-tempat mesum. Tempat-tempat minum, tempat-tempat perzinahan atau yang lainnya. Wa nudiya bil muwadhabah ala salawat fil jama'at, dan juga diumumkan untuk mau membiasakan ya salat berjamaah. Diajak umat. Mana dulu? Dimulai dari al-aham fal-aham. Ya. Masalah tauhid dulu. Diberantas ini dulu. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Maka diseru kaum muslimin untuk mau salat berjamaah. Wa adam at-tafarruq fi dzalika bi ayajtami'u fi kulli salatin ala imamin wahid. Wa yakunu dzalika al-imam min ahadil muqallidin lil arba'ah ridwanullah alaihim. Dan tidak diajak untuk salat berjamaah dan umat tidak terpecah belah ya dengan dalam salat berjamaahnya, tidak terperai-berai, yaitu dengan cara apa? Bersatu di dalam setiap salat di belakang satu imam. Nah, tidak banyak imam seperti yang kita sampaikan kemarin, masing-masing madhab salatnya itu sendiri-sendiri. Sekarang madhab Hanafi selesai, maju berikutnya madhab mana? Maliki, dan berikutnya dan berikutnya. Karena perselisihan antar madhab itu bukan lagi didasarkan sikap ilmiah, ya, tapi sudah didasarkan atas sikap ta'assub madhabi, sehingga bahkan sampai pada tingkat saling mengkafirkan. Nah, sampai pada tingkat saling mengkafirkan, bahkan sampai dibahas apa hukumnya seorang Hanafi menikah dengan wanita dari kalangan Syafi'iyah, sah atau tidak pernikahannya. Ya. Mazhab yang ini meyakini bahwa sholat di belakang mazhab yang lainnya enggak sah. Kenapa? Misalnya saya, mazhab saya berpandangan makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Sementara mazhab ini menyatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Sehingga jangan-jangan nanti imamnya sudah makan daging unta, enggak berwudu. Berarti saya bermakmum kepada imam yang tidak wudu, katanya. Diyakini sampai seperti itu. Ini contoh masail dan banyak yang lainnya. Ya, yang sampai pada masalah apa? Takfir. Satu mengkafirkan yang lainnya sehingga tercerai-berai. Dan imam tersebut min ahadil muqallidin, yakni al-muttabi'in. Imam yang dijadikan atau diangkat sebagai satu imam tadi itu salah satu pengikut imam yang empat. Bukan mendatangkan madhab baru. Nah, dari imam yang empat. Wastama'atil kalimah hina idzin. Maka tatkala itu barisan kaum muslimin satu. Ya. Wa ubidallahu wahdah. Allah diibadai satu-satunya. Wa hasalat al-ulfah wa saqatat al-kulfah. Dan tercapailah al-ulfah, ketautan, kesatuan hati. Naam, wa saqatat al-kulfah. dan gugurlah sikap takalluf. Naam. Wa umira alaihim was tatabal amru min duni safki damin wala hadki irdin wala masyaqqa ala ahadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika itu urusan menjadi stabil. Ya. Keamanan di tengah-tengah masyarakat muslimin stabil tanpa ada pertumpahan darah, tanpa melanggar kehormatan, dan tidak ada masyaqqah yang menimpa seorang pun dari kalangan muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Thumma dufi'at lahum ar-rasail al-mu'allafah li Syekh Muhammad fi at-tauhid al-mutadammina lil barahin wa taqrir al-adillah 'ala dhalik bil ayat al-muhkamat wal ahadith al-mutawatirah. Kemudian setelah itu dikirim kepada penduduk Mekah karya atau risalah-risalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang berisi tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Yang di dalam rasail tersebut mengandung al-barahin, dalil-dalil dan penegasan, mengandung berbagai bukti, argumentasi, wa taqrir al-adillah, penegasan dalil-dalil, ya, tentang masalah-masalah tauhid, yaitu disertai dengan ayat-ayat yang muhkamat maupun ahadith mutawatirah. Mimma yathluju as-sudur as-sadr waktu sira min dhalika risalatun mukhtasara lil awam tunshar fi majalisihim wa tudarras fi mahafilihim. Yang rasail tauhid tadi itu menyejukkan dada, menyejukkan hati. Ditulis berbagai risalah ringkas untuk masyarakat lil awam yang disebarkan, dibagikan di majlis-majlis mereka, diajarkan di perkumpulan-perkumpulan mereka. Wa yubayyin lahum al-ulama ma'aniha, para ulama menjelaskan kepada umat maknanya. Li'arifu tauhid fayatamassaku bi'urwatihil wathiqah, agar mereka mengenal tauhid dan mau berpegang teguh dengan al-urwah al-wathiqah. Fayattadilahum asyirik fayanfuru anhu wahum ala basiratin aminin, sehingga mereka pun mau berpegang teguh dengan tauhid dan mereka pun tahu dengan jelas apa itu asyirik, agar mereka sehingga mereka pun meninggalkannya. Wahum ala basirah, dalam kondisi mereka di atas basirah, bukan di atas taklid, bukan di atas al-jahl, namun ala basiratin aminin. Ya, dalam mereka pun aminin, aman. Wa kana fi man hadara ma ulama Makkah wa shahada ghaliba ma sara Husain bin Muhammad bin Al-Husain Al-Ibriqi Al-Hadrami thumma Al-Hayani. Di antara ulama Makkah yang turut hadir dalam mengajarkan tauhid dan seterusnya itu adalah Husain bin Muhammad bin Al-Husain Al-Ibriqi Al-Hadrami. Walam yazal yataraddadu alaina wa yajtami' bi su'ud wa khasatihi min ahli al-ma'rifah. Dan terus nantiasa bolak-balik bertemu dengan kami, bertemu dengan Su'ud bin Abdul Aziz, ya, dan orang-orang khusus, ulama-ulama khusus dari kalangan ahli al-ma'rifah. Wa yas'al an mas'alati syafa'ah allati juridas suyuf au juridas saif bisababiha min duni haya wala khajal li'adam sabiqati jarmin lahu. Dan dia sering bertanya tentang masalah syafaat yang karenanya dihunuskan pedang, ya, tanpa malu dan tanpa khajal, rasa tidak enak. Wa akhbarnahu, dan kami sampaikan kepada dia Husayn bin Muhammad ini, bi anna madhhabana fi usuliddin madhhabu ahli sunnati wal jamaah, wa tariqatuna tariqatus salaf allati hiya tariq al aslam bal wal a'lam wal ahkam, khilafan liman qala tariqul khalaf a'lam. Dan kami sampaikan kepada dia bahwa prinsip kami atau madhab kami dalam usuluddin adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Tariqah kami adalah tariqatus salaf, yang merupakan tariqah yang aslam dan juga bahkan a'lam dan ahkam. Ini tariqah kami. Bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang bahwa tariqatul khalaf a'lam. La. Bal tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ini madhab kami. Dan seterusnya dari isi surat beliau. Ini diantara cuplikan isi surat tersebut. 6. Yang isi surat ini dipuji oleh beberapa tokoh yang menyatakan kekaguman terhadap isi surat tersebut. Dan barang siapa yang munsif, ya, tidak terkungkung oleh fanatik madhabi atau ta'asub madhabi, maka dia akan mengerti bahwa apa yang beliau sampaikan dalam surat tersebut adalah al-haq. Dan hadha huwa din, dan itulah agama. Din Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah. Taib ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Ini yang bisa kita baca dari isi surat tersebut. Kemudian berikutnya adalah setelah kita disampai pada penjelasan sejarah hingga tahun 1220 ini, yakni kemenangan pertama terhadap kota Mekah 1218, kemudian disempurnakan hingga pada tahun 1220, yang pada tahun itu sempurnalah Al-Hijaz, Al-Haramain, Mekah dan Al-Madinah berada di dalam pengaturan Ad-Dir'iyah. Dari sisi apa? Amaliyah Tauhid, bukan dari sisi politik. Wa illa Dir'iyah tidak merebut kekuasaan politik, karena Amir tetap di tangan siapa? Al-Amir atau Syarif Ghalib. Nah, kemudian kita berikutnya adalah sebelum kita melanjutkan ke episode-episode sejarah atau perjalanan sejarah berikutnya, kita akan mengenal beberapa tokoh penting para pelaku sejarah ini. Beberapa tokoh penting pelaku sejarah ini, karena kita kemarin telah menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menimpa tokoh-tokohnya, diantaranya wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, kemudian juga terbunuhnya Al-Amir atau Al-Imam Al-Amir Al-Mujahid Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimahumullah jami'an. Maka kita perlu mengenal beberapa nama ini yang merupakan nama-nama besar para tokoh pejuang. Yang pertama kita awali dari Dzurriyyatus Syekh, keturunan-keturunan Syekh, yang dikenal kemudian dengan sebutan Alus Syekh. Dikenal dengan sebutan apa? Alus Syekh. Putra beliau yang pertama adalah Al-Imam Al-Mujahid Al-Qadhi Husain bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dilahirkan di Ad-Dir'iyah wa nasha'a biha, dia lahir di Dir'iyah. Ya, sehingga ketika beliau masih kelia, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Huraimla dan Uyainah belum punya anak. Baru punya putra setelah di mana? Di Ad-Dir'iyah. Wa nasha'a biha, dan tumbuh di Dir'iyah. Wa qara'al ilmu aw qara'al ilma ala walidihi. Dan beliau belajar ilmu kepada ayahandanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa tawalla al-qada fi balda ad-Dir'iyah. Beliau memegang jabatan sebagai qadhi di negeri Dir'iyah setelah atau menggantikan posisi ayahandanya. Dan memang beliau adalah khalifatul syekh, pengganti syekh, karena beliau putra paling besar. Beliau memegang qadha, yakni berposisi atau menjabat sebagai qadhi di zaman al-imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Wa kana yusalli bin nas al-jum'ah fi masjid jami' ad-dir'iyah al-kabir. Dan beliau sebagai imam salat Jumat di Jami' Dir'iyah. Dan menjadi imam salat fardu di Masjid Al-Bujairi. Wa kana jauhariya saut kafifal basar. Beliau suaranya keras, lantang, namun kedua matanya buta. Ini Syekh Husain. Dan beliau memiliki banyak murid, ya, yang mengambil ilmu dari beliau. Yang pertama putra-putra beliau sendiri, di antaranya yang bernama Ali, Abdurrahman, disebutkan oleh Ibnu Bishr bahwa beliau memiliki 4 putra, yaitu Ali, Hamad, Hasan, Abdurrahman, Abdul Malik. Ya, 5. 5 putra. Dan beliau memegang posisi sebagai qadhi di sejak masa al-Imam Abdul Aziz, kemudian berlanjut pada masa Imam Su'ud bin Abdul Aziz. Bahkan berlanjut pada masa Abdullah bin Su'ud. Murid-murid beliau yang lainnya selain putra beliau, Asy-Syaikh Ahmad Al-Wuhaibi, Asy-Syaikh Sa'id bin Hujay, dan yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 1224. Beliau wafat pada tahun 1224. Yani 4 tahun setelah dikuasainya Makkah wal Madinah. Dan putra-putra beliau pun juga ulama, ya, yang nantinya juga menjadi para qadhi. Di antaranya Al-Hasan, dia nanti akan sebagai menjadi qadhi pada masa Imam Turki bin Abdullah. Jadi pada masa Daulah Saudia yang kedua nanti. Demikian pula putra beliau yang bernama Abdurrahman, sebagai qadhi pada masa Turki dan Faisal. Al-Amir Turki dan Faisal. Dan ini semua di masa Daulah Saudiyah yang kedua. Nah, ini tentang Husain bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian berikutnya putra beliau yang kedua adalah Al-Imam Al-Mujahid Abdullah bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Huwa al-Imam al-Allamah al-Awhad al-Thiqah alladhi khallafa walidahu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi thabat wasyaja'ah al-mutanahiyah. Beliau yang menggantikan ayahandanya ya dalam sabat syaja'ah al-mutanahiyah, dan beliau seorang imam at-taqi al-wari' al-mujahid al-muhtasib. Dikenal dengan takwa, wara' mujahid al-muhtasib, dzul himmah al-aliyah, mu'azaratul imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Beliau sangat kuat dalam membela al-imam Abdul Aziz. Wa khallafahu fi bathil ilm wal qiyam bi da'wati tauhid wa nashriha. Beliau pun yang menggantikan syekh ayahandanya dalam menyebarkan ilmu dan menegakkan dakwah tauhid wa nashriha, dan menyebarkan dakwah tersebut. Wa difa'an habil qalami wal lisan, dan membela dakwah ini dengan qalam wal lisan wal hujjati wal bayan. Alimun Najd ba'da abihi wa muftiha. Beliau adalah alim negeri Najd dan mufti negeri Najd setelah wafatnya ayahanda beliau. Lahul fatawa sadida wal ajwibal adida warudud al-azimah. Beliau memiliki banyak fatwa dan jawaban-jawaban yang atas berbagai macam pertanyaan, dan beliau memiliki sekian rudud al-azimah. Beliau lahir pada tahun 1165 Hijriah. Di Diriyah tentunya. Lahir di Diriyah pada tahun 1665 Hijriah. Wa nasya'a biha fi kanfi walidihi nasyatan diniyatan salihah. Beliau tumbuh dalam didikan ayahandanya dengan pertumbuhan diniyah salihah. Wa qara al-Qur'an hatta hafadhahu. Beliau membaca Al-Qur'an sampai menghafalnya. Thumma syara'a fil qira'a ala walidihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Fatafaqqaha fil madzahib al-islamiyah. Mereka pun setelah itu tafaqquh dalam madzahib islamiyah, yani mempelajari madzhab-madzhab Islam. Wa mahara fi ilmi al-furu' wal usul, sehingga beliau pun ahli dalam ilmu al-furu' dan usul. Wa kana ma hadza 'aliman barizan fi ilmi at-tafsir wal aqaid wa usuliddin, arifan bil hadith wa ma'anihi wa bil fiqh wa usulihi wa ilmi an-nahwi wal lughah. Beliau pun seorang alim yang menonjol dalam ilmu tafsir, aqidah dan usuliddin. Alim di bidang hadith dan makna-maknanya, dan juga alim di bidang fiqh dan usulul fiqh serta ilmu nahwu dan lughah. Wa kana ila janib qiyamihi bi ta'limil ilm wa bathihi wa nashri madhhab as-salaf wa da'wati at-tauhid wal islam marja'ul qudhat al-mamlaka as-saudiyyah fi ahdil imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud wa ibnihi al-imam Saud wa ibnihi al-imam Abdullah. Beliau di samping beliau aktif di dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu serta menebarkan madhabus salaf. Di samping beliau aktif di sini menegakkan dakwah tauhid wal Islam, beliau juga sebagai marja' para qadhi di mamlakah Saudiyah. Sejak masa, pada masa Imam Abdul Aziz, Imam Saud dan Imam Abdullah. Karena para qadhi di samping di Diriyah juga di wilayah-wilayah yang lainnya juga banyak para qadhi dari kalangan Al-Syeikh maupun dari kalangan ulama yang lainnya. Nah, beliau sebagai marja para qadhi tersebut. Sebagai marja para qadhi tersebut sejak pada masa Imam Abdul Aziz. Wa kana lahu durus khasah yahduruha al-Imam Saud bin Abdul Aziz wa ibnuhu al-Imam Abdullah bin Saud fi Diriyah. Dan beliau memiliki durus, pelajaran-pelajaran khusus dihadiri oleh Imam Saud ya dan Imam Abdullah. Dan di antara yang belum disebutkan di sini, beliau termasuk yang turut hadir atau ada ketika peristiwa dihancurkannya Diriyah pada tahun 1232, nanti ceritanya, oleh Ibrahim bin Muhammad Ali Basya. Nah, dan di saat itu Ibrahim yang dengan membabi buta dan sangat kejam di dalam menghancurkan Diriyah. Iya, beliau melihat, menyaksikan ini semua. Para tentara Mesir iya menghancurkan kota Diriyah. Lam yastati ayasbir. Beliau dalam kondisi sudah tua usianya pada tahun 1232 Hijriah. Beliau sudah tua kondisinya. Lam yastati ayasbir. Dia enggak bisa sabar. Fastalla saif wa baraza ila midanil qital, maka beliau pun menghunuskan pedang dan terjun ke medan tempur. Diceritakan oleh Ibnu Bishr, fashahara saifahu Abdullah bin Syaikh bin Muhammad bin Abdul Wahhab wa tadaba wajtama'u alaihi ila akhirih, thumma qatala bi basalatin nadirah wa jur'atin azimah, wal ghalib annahu u'tuqil wa ursila ila Misir wa tuwfiya hunak. Nah, diceritakan oleh Ibnu Bishr, beliau menghunuskan pedangnya iya dan beliau berseru untuk memberikan semangat kepada para pasukan Diriyah. Nah, kemudian beliau bertempur dengan penuh keberanian dan sikap satria yang sangat besar. Dan kuat dugaan beliau ditangkap. Ya, kuat dugaan beliau termasuk yang ditangkap dan dikirim ke Mesir sehingga wafat di sana. Hingga wafat di sana. Beliau memiliki sekian putra, di antaranya dua di antara dua putra beliau yang terbunuh yaitu Sulaiman bin Abdullah dan Ali bin Abdullah. Sulaiman bin Abdullah ini penulis kitab Taisir al-Azizil Hamid. Beliau pun turut berperan di peristiwa itu. Dan beliau dieksekusi di Diriyah. Ditembakkan ke beliau peluru-peluru sehingga merobek dada beliau. Al-Imam Sulaiman bin Abdullah putranya. Waktu itu masih muda, sementara beliau sendiri ayahandanya sudah dalam usia yang sangat tua. Ini sekilas tentang Syekh Husain dan Abdullah. Adapun yang lainnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.